Oh, birunya lagi. Lagunya ada senyum dan perang dulu ya. Terus nanti disusul dengan maju mundur cantik bareng bersama Dek Nisa, silakan tampil ke depan. Bagaikan dentuman peluru perang di saat dirimu melempar senyuman, rasanya ingin mati di istana hatimu. Ayin, bisa. Bukron KFC, thank you ya. Yang punya BRJ, Putra Kres. Coba lihat di dadaku, detak-detak jantungku berkata ku cinta kamu. Masa iya gara-gara senyuman engkau melayang-layang bagai dilanda perang. The Boss Music. Oke coy, Bukron KFC yang punya Wayu BRJ. Putra Kris. Hey. Aku tak ingin mati oleh peluru perang, ku rela mati di telan senyumanmu. Benar, benar tak itu katamu. Bener deh. Senyuman Mona Lisa tak seindah senyummu, begitu dahsyat kau mengguncang jiwaku. Sungguh-sungguh aku tergoda. Kita sama sama tergoda. The Boss Music. Oke coy. Oke coy. Asok. Bukron KFC, thank you ya. Yang punya PRJ, semua juga thank you. Putra Kris. Black Blue juga. Aku tak ingin mati oleh peluru perang, ku rela mati di dalam senyumanmu. Benar, benar kan itu katamu. Benar saya. Masa sih? Benar. Senyuman Mona Lisa tak seindah senyummu, begitu dahsyat Kalau kau tak percaya, coba lihat di dadaku. Detak-detak jantungku berkata ku cinta kamu. Luar biasa, senyum dan perang ya. Sudah berlalu bareng bersama The Boss Music.